Setuju kalau kita goyang lagi, bro. Deva selalu ada. Yuyun Devisa. Kau orang Merdija asape metu pisar urip ning alam donya kudu sugih andap asor becak mol meneno pak becak asape metu telak aja nguyung-nguyung yen urip lagi gak penak ado-ado meneno pak ado asape metu mangkang aja penak kebeci ane ngono kui jarene simbahku dewe ene rujana sabang tinggati wadah tinggal langkeng tiwas adem panas sing digagas ora waras ene rujana sabang tinggati wadah ilodem pojo pelenggang tonggong mengko mundak koyo grandong ene rujak maye lalapane rumah sakit tapi ngonggolek duit ngurusi barang gak cepet ane rujak maye lalapane rumah sakit tapi ngonggolek duit ngurusi barang gak cepet ane rujak maye lalapane rumah sakit bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Emang mahal ya Lek? Barang kejepit mahal. Kamu pernah beli enggak? Berapa itu?